Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif fi masail, pada bab ini, babu maja'a fil kuhani wa nahwihim, ada beberapa kandungan bab. Al-ula, yang pertama, la yajtami'u tasdiqul kahini ma'al iman bil Qur'an, tidak akan berkumpul antara membenarkan dukun dengan beriman kepada Al-Qur'an. Artinya orang yang membenarkan dukun dan mengikuti petunjuk-petunjuk dukun tidak mungkin beriman kepada Al-Qur'an, karena dua perkara ini, dua hal yang saling bertentangan, tidak bisa bersatu antara membenarkan dukun dan mengimani Al-Quran. Nah, kenapa? Karena ketika dia membenarkan dukun, berarti dia telah menyetujui, mengakui, meyakini ada seseorang, ada pihak yang lain yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an menafikan itu. Al-Qur'an menafikan adanya pihak yang lain yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun la ya'lamu yang mengetahui man di samawati, siapapun di langit maupun di bumi, perkara gaib kecuali Allah, hanya Allah yang mengetahui. Itu kandungan yang pertama. Tidak berkumpul, tidak bisa bersatu, tidak bisa menyatu antara membenarkan dukun dan mengimani Al-Qur'an. Ya. Nah. La yajtami'. Jadi harus terpisah. Jika terjadi salah satunya, maka salah satu yang lain tidak terjadi. Jika mengaku mengimani Al-Qur'an, maka jangan membenarkan dukun. Jika membenarkan dukun, maka tidak dikatakan mengimani Al-Quran. Atsaniyah, kandungan yang kedua, at-tasrihu bi'annahu kufrun, penegasan bahwa hal itu merupakan sebuah kekufuran. Bi'annahu kufrun, nah, yaitu apabila dia membenarkannya. Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu, ya, dia mendatanginya lalu membenarkannya, maka Nabi mengatakan faqad kafara. Ini tasrih, ini sharih, ini sangat jelas bahwa dia telah melakukan sebuah kekufuran. Faqad kafara, sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Dan telah kita pelajari ada 4 rincian orang yang bertanya kepada dukun. Nah, 2 tidak boleh, 2 yang lainnya boleh. Asalisa, yang ketiga, dzikru man tukuhina lahu, aiko bila qaula al-kahin, penyebutan orang yang menerima ucapan dukun, yaitu orang yang datang kepada dukun sebagai pasiennya. Nah, juga termasuk, ya, termasuk di dalamnya, termasuk pihak-pihak yang Rasulullah SAW berlepas dari mereka, laisa minna, bukan dari golongan kami. Termasuk diantaranya man tukuhina lahu, orang yang mendatangi dukun sebagai pasiennya lantas menerima ucapannya. Rabi'ah yang keempat, dzikru man tutayyira lahu, penyebutan orang yang menerima ucapan tatayyur, anggapan sial. Nabi juga berlepas diri dari orang yang meyakininya. Nah, ma'ruf definisi at-tatayyur adalah at-tasya'um, anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui. Nanti ada bab tersendiri tentang tatayyur. Al-khamisah yang kelima, dzikru man suhira lahu, dzikru man suhira lahu, penyebutan orang yang menerima ucapan tukang sihir, yaitu pasien yang datang ke tukang sihir, pasien tukang sihir yang menerima ucapannya, juga termasuk pihak-pihak yang Rasul alaihissalatu wassalam berlepas diri dari mereka, menunjukkan itu semua dosa-dosa besar, bahkan diantaranya ada yang mengeluarkan dari agama Islam, yang kita sudah sepantasnya waspada ya dari perbuatan-perbuatan itu dan memperingatkan orang darinya. Sadisa kandungan yang keenam, dzikru man ta'allama aba jadin, penyebutan tentang orang yang mempelajari abajad. Sudah kita baca uraian Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam perkara ini, bahwa mempelajari abajad terbagi menjadi dua, ada yang hukumnya mubah yaitu dalam hal hisabul jumal, menghitung bilangan dari suatu kalimat tertentu. Nah, ya, berpatokan kepada huruf-huruf abjad yang ada, abjad, hawiz, hukti dan seterusnya, ada 28 huruf, masing-masing huruf ada angka tersendiri ya, sampai 1000. Nah, ini sudah kita pelajari. Adapun orang yang mempelajari abjad, huruf-huruf abjad tadi, lalu mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan peredaran bintang-bintang, rotasi bintang-bintang di langit, lalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian di muka bumi, ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak mengetahui ya, man fa'ala dalika lahu indallahi min khalaq. Nah, ma'ara man fa'ala dalika, ya, ma'ara, ya, ini aku tidak memandang bahwa orang yang melakukan itu tidak memiliki bahagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ungkapan yang seperti ini, tidak memiliki bahagian di sisi Allah, tidak memiliki bahagian di akhirat, untuk orang-orang yang melakukan kekufuran, tidak memiliki bahagian di sisi Allah di akhirat. Menunjukkan apa? Amalan-amalannya berguguran. Nah, disebabkan karena dosa besar ini, ya, mengaku mengetahui perkara gaib. Nah, dengan ilmu perbintangan. Baik. Sabi'ah yang ketujuh, dzikrul farqi bainal kahini wal arraf. Penyebutan perbedaan antara kahin dengan arraf. Perbedaannya dari sisi tebakan perkara gaibnya. Jika al-kahin mengkhabarkan tentang sesuatu yang akan datang, arraf aku mengetahui sesuatu yang hilang. Sama-sama mengaku mengetahui perkara gaib, kesamaannya itu. Tapi perbedaannya, kahin mengaku mengetahui perkara gaib berupa peristiwa yang akan datang fil mustaqbal. Adapun arraf mengaku mengetahui perkara gaib berupa barang-barang yang hilang atau dicuri. Ya. Nah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa keduanya maknanya sama. Wallahu a'lam. Itu 7 kandungan dalam bab ini. Kita baca penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala ats-tsalitsu wal isrun, yang ke-23, babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang dalil-dalil yang datang tentang dukun dan yang semisal mereka, ay min kulli man yadda'i ilmal ghaib, dan semisal mereka yang min kulli man yadda'i, dari setiap orang yang mengetahui, ya, mengaku mengetahui perkara ghaib, salah satunya dukun, wa nahwihim, dan semisal mereka, yakni dari setiap orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, bi ayyi tariqin minat turuk, dengan cara apa saja. Nah, dengan cara apa saja. Bi'i tariqin minat turuk, dengan cara apa saja. Ya. Sudah kita pelajari di antara cara-cara itu bagaimana dengan mukaddimah yang mereka lakukan, ada yang dengan menggaris-garis, membuat garis-garis di tanah. Nah, itu diantaranya. Adapun mengetahui perkara yang akan datang dengan ilmu falak, astronomi, maka bukan termasuk mengaku mengetahui perkara gaib, karena itu ilmu pengetahuan, ya, dikaitkan dengan proses-proses alam yang mereka pelajari, seperti mengetahui akan terjadi gerhana, itu bukan termasuk mengaku mengetahui perkara gaib. Difahami? Nah, karena masih ada kaitannya secara ilmu pengetahuan. Wa dzalika anna Allah huwal munfaridu bi ilmil ghaibi. Yang demikian itu karena Allah dialah yang munfarid, bersendiri, bi ilmil ghaib, dalam mengetahui ilmu ghaib. Sebagaimana pada ayat yang kita sudah sebutkan di atas dan ayat-ayat yang lainnya. Faman idda'a musyarakata Allah, maka barang siapa yang mengaku, idda'a mengakui, berserikat dengan Allah, fi syai'in min dalik, pada sesuatu dari hal itu, kahanatin au arrafatin au ghairiha, dengan perdukunan atau dengan arrafah atau semisalnya. Nah, baik, jadi itu bentuk apa? Mengakui musyarakah, mengakui berserikat dengan Allah, sama-sama dalam mengetahui ilmu gaib. Au saddaqa man idza dzalik, atau membenarkan orang yang mengakui itu. Jadi dua pihak yang masuk dalam kategori ini. Orang-orang yang mengakui berserikat dengan Allah dalam mengetahui ilmu gaib, atau orang-orang yang membenarkan orang-orang yang mengakui itu. Saddaqa man idza dzalik, membenarkan orang yang mengakui perkara itu. Faqad ja'ala lillahi syarikan, maka berarti dia telah menjadikan bagi Allah sekutu. Fima huwa min khasaisihi, di dalam perkara yang merupakan kekhususannya. Ja'ala lillahi syarikan, berarti dia telah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Fima huwa min khasaisi, di dalam perkara yang merupakan kekhususannya. Kesyirikan dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal rububiyah. Ya. Karena asyirku fi rububiyah adalah menyekutukan Allah dengan makhluk dalam perbuatan-perbuatan Allah yang merupakan kekhususan Allah. Nah, maka ja'ala lillahi syarikan, berarti syirkun fi rububiyah. Waqad kadzdzaballaha wa rasula, dan juga dia telah mendustakan Allah dan rasulnya. Jadi dosanya berlapis. Kalau istilah kita, kena pasal berlapis, ya. Orang yang melanggar hukum biasanya dikenakan apa? Pasal berlapis. Nah, ini dosanya berlapis. Di samping dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal rububiyah, dia juga mendustakan Allah dan mendustakan rasulnya. Tiga dosa yang dilakukan. Difahami? Kenapa dikatakan mendustakan Allah? Karena Allah menyatakan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib selainnya. Kenapa dikatakan mendustakan Rasul? Karena Rasulullah mengkhabarkan dalam hadis-hadisnya tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Difahami ini? Nah, wa katsir min al-kahanati, penjelasan lanjutan, dan banyak dari para dukun atau perdukunan, afwan, banyak dari perdukunan al-muta'alliqati bisyayatin, yang bergantung dengan para setan, la takhlu min asy-syirki, la takhlu min asy-syirki, tidak kosong dari kesyirikan, tidak selamat dari kesyirikan, tidak bersih dari kesyirikan. Nah, kalau tadi kesyirikan dalam hal rububiyah, sekarang kesyirikan dalam hal apa? Uluhiyah. Karena menyerahkan ibadah kepada setan-setan itu. La takhlu min asy-syirki wa at-taqarrubi ila al-wasa'iti allati tasta'inu biha 'ala da'wa al-ulumil ghaibiyah. Dan tidak bersih dari at-taqarrub. Ya. Artinya mesti ada bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada wasilah-wasilah yang dengannya dia mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, ilmu-ilmu gaib. Nah, berarti kesyirikannya dua, dalam hal rububiyah dan dalam hal uluhiyah. Fahuwa syirkun min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmihi alladhi ikhtassa bih. Ini yang pertama, syirk rububiyah. Wa min jihati taqarrubi ila ghairillah. Dan dari sisi mendekatkan diri kepada selain Allah. Syirik dalam hal uluhiyah. Ya, jadi dosanya berlapis. Nah, dosanya berat. Dalam hal rububiyah dan dalam hal uluhiyah. Makanya Nabi mengatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang mendatangi dukun lalu bertanya dan membenarkan serta mengikuti petunjuk-petunjuk dukun, tidak diragukan lagi kekafirannya. Bahkan termasuk tauhid. Ya. Termasuk apa? Ru'usut tawabit. Pentolan-pentolan, pimpinan-pimpinan tauhid yang tertinggi. Di antaranya siapa? Orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Nah, ini dosa-dosa besar ya, atau syirik-syirik besar yang harus diberangus dari muka bumi. Tidak boleh dibiarkan. Wa fihi, dan juga di dalamnya ada ibadu syari'i lil khalqi. Pada bab ini ada faedah berupa menjauhkan manusia, syariat menjauhkan manusia anil khurafati, dari khurafat-khurafat, sesuatu yang tidak memiliki hakikat. Khurafat itu artinya apa? Asyai' alladzi la haqiqata lahu. Itu namanya khurafat. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Khurafat. Apa khurafat? Sesuatu yang tidak memiliki hakikat. Istilah orang sekarang, halu. Halu. Apa halu? Singkatan dari Harus tahu istilah-istilah supaya tidak ketinggalan zaman. Halusinasi, halu kamu. Gak ada hakikatnya. Ya. Itu khurafat. Dan khurafat ini disifati oleh Syekh Al-Mufsidati lil-Adyani wal-Uqul. Yang merusak agama dan akal sehat. Tidak ada hakikatnya, bagaimana tidak merusak agama seseorang? Tidak ada hakikatnya, bagaimana tidak merusak akal sehat seseorang? Sesuatu yang tidak ada hakikatnya kemudian diyakini, dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Merusak akal sehat. Ya kan? Nah. Barakallahu fiikum. Ya, seperti tatayur misal, anggapan sihat. Kan enggak ada hakikatnya. Melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengetahui, oh kalau hari Rabu itu hari yang sial. Kan gak ada hakikatnya. Iya kan? Merusak keyakinan, merusak akal sehat. Difaham ini? Nah, selesai penjelasan Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi kesimpulannya, dosa mendatangi dukun atau yang semisalnya dari pihak-pihak yang mengaku mengetahui perkara gaib, semisal tukang sihir, peramal, ahli nujum, dan seterusnya, dosanya sangat-sangat besar. Karena terkandung padanya syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan juga mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, masih ada waktu ya, kita lanjutkan sedikit. Qala babu ma jaa'a fi nushrati, bab penjelasan tentang an-nushrah, dalil-dalil yang datang tentang an-nushrah. An-nushrah nanti akan dijelaskan ya dalam matan, nukilan dari ucapan Ibnul Qayyim, bisa dilihat di situ, an-nushrah itu halus sihir 'anil mashhur. Nushrah artinya membebaskan sihir dari orang yang disihir. Membebaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Itu definisi an-nushrah. Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qawlul Mufid menjelaskan asal dari penggunaan kata nushrah. Kata beliau, fil lughati bi dhammin nun, nushrah itu pada ilmu lughah, fil lughah secara bahasa di dhammah nunnya. Nah, fi'latun minan nashri wa huwa tafriq, makna an-nashr adalah at-tafriq, fu'la afwan, fu'latun wazannya fu'la, nushra dari kata an-nashr, kata nashr, nashara yanshur, dijadikan wazan fu'la menjadi nushra, artinya adalah at-tafriq. Jadi asal kata nushra adalah an-nashru wa huwa tafriquh, yaitu membebaskan, at-tafriq. Nah, memisahkan, membebaskan. Dari yang pertama, hadis Jabir riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'ani nushrah, ditanya tentang nushrah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hiya min amali syaitan, nushrah itu termasuk di antara amalan setan. Nah, yakni nushrah yang dimaksud di sini, su'ila 'anin nushrah. Perhatikan nushrah ada alif lamnya. Alif lam apa yang dimaksud? Apakah semua nushrah? Kalau kita mengatakan semua nushrah, berarti alif lam jinsiyah, kan begitu. Tapi kalau kita mengatakan nushrah yang tertentu, berarti alif lam apa? Al-ahdi ad-dihni. Nah, yakni nushrah yang ada di zaman jahiliyah. An-nushrah allati kana ahlul jahiliyati ya'malunaha. Nushrah yang dahulu diamalkan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu melepaskan sihir dari orang yang disihir dengan sihir yang sama. Ya, melepaskan sihir dari orang yang sihir dengan menggunakan sihir juga. Sihir versus sihir. Itu termasuk amalan setan, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Itu yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Nah, Difahami ini? Jadi alif lam apa ini? Alif lam al-ahdi al-dhihni. Bukan semua jenis nusyrah, karena di sana ada jenis nusyrah yang dibolehkan melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya, atau dengan doa-doa, zikir-zikir dari Nabi alaihissalatu wassalam. Rawahu Ahmad di sanadin jayyidin. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Wa Abu Daud, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa qala, dan dia mengatakan, yakni Abu Daud, Suila Ahmad wa anha, Imam Ahmad ditanyakan tentangnya, yakni tentang nusyrah. Faqala, maka Imam Ahmad menukil ucapan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'udin yakrahu hadha kullahu. Ibnu Mas'ud membenci ini semuanya. Yani an-nushrah allati hiya min amal syaitan. Yaitu semua jenis nushrah merupakan amalan setan yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Nah. Baik. Itu makna hadza kullahu. Walil Bukhari, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari an Qatadah. Qatadah bin Dhi'am as-Sadusi, dari Bani Sadus. Qatadah bin Dhi'am as-Sadusi Al-Basri thiqatun, masuk di antara ahfadz tabi'in, generasi tabi'in yang paling berilmu, termasuk di antara generasi tabi'in yang paling berilmu. Itu Qatadah. Beliau mengatakan, "Qultu li Ibnil Musayyib." Aku mengatakan kepada Ibnul Musayyib, yaitu Sa'id Ibnul Musayyib. Ada sebagian ulama yang membaca dengan di fathah Ibnul Musayyab, tapi yang masyhur Ibnul Musayyib, a'lamut tabi'in, tokoh yang paling berilmu dari generasi tabi'in. Adapun yang paling afdol, afdolut tabi'in siapa? Wais Al-Qarni. Jadi kalau kita ditanya siapa orang yang paling utama dari generasi tabi'in, jawabannya siapa? Wais Al-Qarni. Kalau ditanya siapa yang paling berilmu dari generasi tabi'in, jawabannya Sa'id Ibnul Musayyib. Difahami? Kata Qatadah, aku mengatakan kepada Ibnu Musayyib, rajulun bihi tibbun, seseorang padanya ada tibbun, yaitu sihir. Imbabit tafa'ul, sihir diungkapkan dengan kata at-tib. Tib itu kan pengobatan. Ya. Nah, tapi di sini yang dimaksud adalah sihrun. Imbabit tafa'ul. Au yu'khadu 'an imra'atihi. Atau ini syakkar rawi, rawi hadis ini, nah rawi atsar ini ragu ya, apakah mengatakan tib atau kayu khadu an imraati, yakni yuhbasu an imraati wa la yusalli jama'iha, dia tertahan, tidak bisa mendatangi istrinya, tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Kan beliau bertanya, ayuhalu anhu au yunsharu? Ya, apakah boleh dia dibebaskan dari sihir yang menimpanya dengan metode nusrah? Apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Qala la ba'sa bihi, tidak mengapa. Boleh. Kenapa? Innama yuriduna bihil islah, karena mereka hanya menginginkan kebaikan. Nah, ya, agar suami istri itu kembali harmonis hubungan keluarganya yang tadinya tidak harmonis karena sihir. Ya kan? Nah, dia tidak bisa yang mendatangi istrinya. Biasanya terasa panas, kata orang-orang yang mengalami panas, gak bisa berhubungan dengan istrinya. Nah, hawanya panas. Ya, jadi tidak mengapa melepaskan dia dari sihir, tentunya dengan metode nusrah yang dibetulkan, yang dibenarkan, yaitu dengan membacakan apa? Al-Quran atau doa-doa Nabi, doa-doa dikir-dikir yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Mereka menginginkan islah agar kembali harmonis. Fama ma yanfa'u falam yunha anhu, maka sesuatu yang bermanfaat itu tidak dilarang darinya. Ya, jika nusyurahnya berupa Al-Quran. Nah, waruya anil Hasan, dan diriwayatkan dari Hasan, yani Hasan al-Basri, annahu qala, bahwa beliau mengatakan, la yahullu sihra illa sahir, tidak ada yang bisa membebaskan dari sihir kecuali seorang penyihir pula. Yani yang dimaksud sihir, nah, membebaskan sihir dengan metode nusrah jahiliyah. Difahami? Nah, jadi nukilan-nukilan ini seakan bertentangan, kan begitu? Sa'id bin Musayyib mengatakan boleh, tidak mengapa. Ucapan dari Hasan al-Basri seakan umum, ya kan? Semuanya tidak ada yang bisa melakukannya kecuali tukang sihir. Demikian pula nukilan dari Ibnu Mas'ud. Nah, yaqra'u hadha kulla, seakan bertentangan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bagaimana cara menjamak aqwal, ucapan-ucapan yang dinukilkan ini. Akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti. Bismillahi ta'ala. Kita coba sampai di sini dulu. Jadi antum hafalkan ya hadis Jabir, kemudian asar Ibnu Mas'ud, demikian pula asar dari Sa'id Ibnu Musayyib dan Al-Hasan Al-Basri. Ada empat yang butuh dihafalkan. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah.